bagi kami ini sebuah harga diri. Majulah Bali United, bantai musuhmu. Jangan takut, jangan ragu, jangan gentar. Kami berdiri di sini, terus bernyanyi. Bagi kami ini sebuah harga diri. Majulah Bali United, bantai musuhmu. Jangan takut, jangan ragu, jangan gentar.